الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala al-mas'alatu sabi'ah, permasalahan yang ke-7 dari hukum-hukum yang menjelaskan tentang salatul jamaah. Hukum salati idha uqimatis salatu al-maktubah, hukum mengerjakan salat apabila telah ditegakkan salat wajib. Telah ditegakkan maksudnya telah dikumandangkan iqamatus shalah, yang menunjukkan persiapan untuk melaksanakan salat wajib. Idza syara' al-muadzin fil iqamati li salatil fariidhah, apabila muadzin telah memulai menegakkan atau mengumandangkan iqamah untuk salat wajib. Fala yajuzu li ahadin an yabtadi'a salata nafilah, maka tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk memulai salat sunnah padahal iqamah telah ditegakkan. Maka tidak diperbolehkan seseorang memulai salat sunnah, salat nafilah. Fayatashaghalu binafilatin yuqimuha wahdahu, sehingga dia menyibukkan diri dengan amalan sunnah, salat nafilah yang dia kerjakan sendirian. An ada'i fariidhatin tuqimuha al-jama'ah, sehingga ini dapat menyebabkan dia terlalaikan dari melaksanakan salat wajib yang ditegakkan oleh jamaah kaum muslimin. Sehingga yang demikian tidak diperbolehkan. Apabila seseorang memulai salat sunnah sementara iqamatus salat telah ditegakkan, maka dia bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktubah, apabila telah ditegakkan salat maka tidak ada salat kecuali salat yang wajib. Idza uqimatis salah, yang dimaksud idza uqimatis salah ai apabila seseorang memulai, yakni muadzin memulai mengumandangkan iqamatus salah. Oleh karena itu dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban disebutkan dengan lafaz idza akhadhal muadzinu fil iqamah, apabila muadzin memulai iqamatus shalah. Maka ini menunjukkan bahwa yang dimaksud idza uqimatis shalah yaitu apabila telah dimulai iqamatus shalah. Fala salata illa al-maktubah, maka tidak ada salat yang dikerjakan kecuali salat wajib yang dikerjakan secara berjamaah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Wa ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam rajulan yusalli wal muadzin yuqimu li salati subhi, dan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam melihat seseorang mengerjakan salat sementara muadzin telah mengumandangkan iqamatus shalah untuk salat subuh. Faqala lahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, atusalli subha arba'an, apakah engkau ingin mengerjakan salat subuh 4 rakaat? Hadis riwayat Imam Muslim. Maka ini pengingkaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diperbolehkan seseorang masih mengerjakan salatnya dalam keadaan muadzin telah mengumandangkan iqamatus shalah. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini, apakah seseorang memulai salat sunnah di masjid atau di rumahnya, apabila dia mengetahui bahwa iqamatu shalah telah dikumandangkan, maka tidak diperbolehkan memulai salat sunnah baik di masjid atau di luar masjid. Sebab yang demikian menyebabkan dia tersibukkan dari yang wajib, dan wajib lebih didahulukan daripada amalan sunnah. Maka seseorang wajib untuk segera menuju kepada salatul jamaah apabila telah ditegakkan iqamatus shalah. Dan ini pendapat Adz-Dzahiriyah, dan Ibnu Hazm rahimahullahu taala juga menukil pendapat ini dari Al-Imam Syafi'i dan jumhur ulama as-salaf. Jumhur ulama as-salaf. Asy-Syaukani menyebutkan ada 9 perselisihan di kalangan para ulama. Ada 9 pendapat dalam menyikapi permasalahan ini. Yang sahih sebagaimana yang kita sebutkan bahwa tidak diperbolehkan seseorang memulai salat sunnah apabila telah dikumandangkan iqamatus shalah. Sebab yang demikian menyebabkan dia terlalaikan dari menegakkan yang wajib. Amma idza syara' al-mu'adzin fil iqamati ba'da syuru'il mutanaffil fi salatihi. Adapun apabila seorang muadzin telah memulai mengumandangkan iqamah setelah seorang dia telah berada di dalam sholat sunnah yang dikerjakan, dia sedang mengerjakan sholat sunnah, yakni dia tidak memulai. Yang tadi yang disebutkan pembahasannya adalah seseorang yang memulai sholat sunnah sementara iqamatus sholat telah ditegakkan. Namun apabila dia sedang mengerjakan sholat sunnah lalu muadzin mengumandangkan iqamatus sholat, fa innahu yutimmuha khafifatan, maka dia diperbolehkan menyempurnakan salat tersebut dengan ringan. Yani jangan dia memperlama, ya, agar kemudian dia mendapati takbiratul ihram bersama dengan imam. Li idraki fadilati takbiratul ihram, untuk mendapatkan keutamaan takbiratul ihram bersama dengan imam. Wal mubadarah ila ad-dukhul fil fariidah, dan bersegera untuk masuk ke amalan yang wajib yang dikerjakan secara berjamaah. Wa dhahaba ba'd ahli al-'ilm, dan ada sebagian ulama berpendapat, ila annahu in kana fi ar-raq'ati al-ula fa innahu yaqta'uha, apabila dia masih di rakaat yang pertama maka hendaknya dia memutus salatnya. Apabila dia masih di rakaat yang pertama, karena dia tidak akan mendapati bersama dengan imam takbiratul ihram, maka dia putus salatnya. Wa in kana fi ar-raq'ati ats-tsaniyah fa innahu yutimmuha khafifah wa yalhaqu bil jama'ah, dan apabila dia telah berada di rakaat yang kedua maka dia sempurnakan dengan ringan, lalu kemudian dia mengikuti al-jama'ah, agar kemudian dia mengikuti al-jama'ah. Dan hendaknya seorang dalam hal ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, lebih mengutamakan kepentingan jamaah daripada sendiri, dan lebih mengutamakan yang wajib daripada yang sunnah. Mengutamakan yang wajib daripada yang sunnah. Sehingga dia berusaha apabila memungkinkan bagi dia untuk menyempurnakan dan mendapati takbiratul ihram bersama al-imam, maka itulah yang dia lakukan. Namun apabila dia melanjutkan sholat nafilah, misalnya masih di rakaat yang pertama yang menyebabkan dia tidak mendapati takbiratul ihram bersama dengan al-imam, maka wallahu ta'ala a'lam, yang utama bagi dia meninggalkan atau memutuskan sholat sunnahnya dan segera bergabung bersama dengan sholatu al-jama'ah. Ini ma'asyar al-ikhwa rahimakumullah yang kita jelaskan pada pertemuan kita di siang hari ini. Dengan demikian selesai pembahasan seputar permasalahan sholatul jama'ah. Yang berikutnya kita masuk ke bab yang ke-8 tentang masalah imamah di dalam salat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.